Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani biddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Pembahasan kita kali ini memasuki bab yang ke-74, yaitu Babul Hilmi wal anati war rifqi, bab tentang menahan diri dan tenang serta lembut. Tiga perkara ini termasuk ke dalam rangkaian dari akhlak yang baik. Menahan diri, tenang, dan lembut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di Quran Surat Ali Imran ayat 134. Wal kazimina al-ghayza wal-afina anin nas wallah yuhibbul muhsinin. Di ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu mereka-mereka yang senantiasa menyembunyikan emosinya dan memberi maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Menyembunyikan emosi adalah gambaran di mana seseorang mampu menahan dirinya dan mengendalikan dirinya. Orang yang mampu menahan diri ketika emosi, ketika marah, adalah orang yang kuat. Adalah orang yang kuat. Ini seperti dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya, "Laisas syadidu bisurra'ah." Orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam gulat, ya, jago kelahi, bukan. Akan tetapi innamasyadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah, ketika emosi. Maka orang yang seperti ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di Quran surat Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Hendaknya selalu memberi maaf dan menyuruh kepada perkara yang baik serta berpaling dari kejelekan orang-orang yang jahil. Orang yang memberi maaf adalah gambaran dari orang yang menahan diri, orang yang tenang, sekaligus orang yang lembut. Allah subhanahu wa ta'ala memberi jaminan kepada orang-orang yang selalu memaafkan. Kata Allah di Quran surat Asy-Syura, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan, selalu melakukan hal yang baik, maka jaminan pahalanya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena memberi maaf itu adalah sesuatu yang berat, maka pahalanya pun besar. Ya. Langsung diberi jaminan berupa pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di Quran surat Fussilat ayat 34-35, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kebaikan itu tidaklah sama dengan kejelekan. Idfa' billati hiya ahsan. Maka cegahlah sesuatu ya, dengan hal yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau seseorang mencegah dengan hal yang lebih baik, ya, maka kata Allah, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, orang yang antara dirimu dengannya ada permusuhan, ada gap, akan berubah menjadi seperti teman yang paling dekat. وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو حَدٍ عَظِيمٍ. Tidak ada yang mampu melakukan hal ini kecuali orang-orang yang sabar. Dan tidak ada yang mampu kecuali orang-orang yang memang memiliki keutamaan yang besar. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Asy-Syura ayat 43, wa lamang sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Siapa yang sabar dan memaafkan, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang paling utama. Itu di antara ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam bab menahan diri tenang ya, dan lembut. Berikutnya, beliau menyebutkan hadis. Hadis pertama, qala wa'an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashaj Abdul Qais, inna fika khuslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-anatu. Rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada Ashaj bin Abdul Qais, inna fika, sesungguhnya wahai Ashaj, dalam dirimu itu ada khoslatain, dua sifat. Dua sifat itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah al-hilm. Al-hilm, kemampuan menahan diri. Ini yang pertama, kemampuan menahan diri. Orang yang diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dapat menahan dirinya adalah orang yang apabila diganggu, apabila diganggu oleh temannya, dia tidak segera membalasnya. Tapi dia melihat sesuatu yang paling aslah, paling baik. Kalau seandainya yang paling baik itu melakukan pembalasan, maka dia akan segera melakukannya. Tapi kalau seandainya yang paling baik itu memaafkan, maka dia akan memaafkan. Ya, ini orang yang memiliki kemampuan menahan diri. Tidak setiap gangguan orang lain itu langsung dibalas dengan gangguan yang sama atau bahkan lebih. Tapi mempertimbangkan terlebih dahulu. Apa yang terbaik kira-kira? Kalau memang ini baiknya, orang yang seperti ini harus dibalas, maka dia balas. Kalau misalnya ada orang memukul, dipikir dulu ini butuh dibalas apa tidak. Ya, dia lihat. Kalau sekiranya butuh dibalas, dia balas. Tapi kalau ternyata yang lebih baik itu adalah bersabar, menahan diri, memaafkan, maka dia akan memaafkan. Jadi mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Apalagi hal-hal yang berhubungan dengan agama, berhubungan dengan dakwah, ya, dan yang lainnya. Orang yang menahan diri bukan orang yang berdiam diri, beda ya. Orang yang menahan diri itu bukan orang yang berdiam diri, tidak peduli dengan apa yang terjadi. Ketika ditampar pipi kiri, ngasongkeun pipi kanan, hiji deui lah meh adil. Tidak. Ini namanya seperti keledai. Ya, seperti apa? Keledai orang yang seperti ini, berdiam diri. Dipukul pipi kiri, ngasihin pipi kanan. Tidak, ini bukan al-hilm, bukan. Al-hilm bukan seperti ini. Setiap kita pastilah merasakan terganggu kalau diganggu oleh orang lain. Tapi untuk membalasnya, ini butuh apa? Pertimbangan. Sekiranya yang lebih baik itu adalah membalas, maka membalas. Tapi kalau tidak, maka memaafkan. Ya, maka memaafkan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan kepada Asyad bin Abdul Qais, dalam dirimu ada dua sifat yang keduanya dicintai oleh Allah. Pertama, al-hilm. Kemampuan untuk menahan diri. Ya, kemampuan untuk menahan diri. Makanya di awal tadi kita katakan bahwa orang yang menahan diri itu bukan orang yang tidak kuat. Bukan orang kalahan. Tapi justru orang yang kuat. Orang yang hebat. Kemudian yang kedua, al-anah. Al-anah adalah orang yang mampu tetap tenang. Mampu tetap tenang, tidak tergesa-gesa, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Dengar berita, tidak langsung disebarkan. Ya, Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bikulli masami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta, manakala dia menyebarkan segala sesuatu yang didengarnya, tanpa melakukan cross-check, tanpa melakukan tathabut, meneliti, sejauh mana kebenaran itu. Karena yang namanya berita, ya, yang namanya berita itu dalam ilmu usul fikih adalah sesuatu yang mungkin disifati benar dan salah. Mungkin disifati benar dan salah. Ya, ini namanya berita. Maka sikap kita, ya, seharusnya ketika menerima sebuah berita itu menahan diri dulu. Jangan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa, maka masuk dalam kategori orang yang tidak memiliki sifat ana. Orang yang memiliki sifat ana adalah orang yang tetap tenang. Ya. Tetap tenang, tidak terburu-buru memutuskan, tidak terburu-buru bertindak, ya. Membaca situasi, melihat, apalagi kalau misalnya ini menyangkut teman-teman, menyangkut ikhwan, menyangkut saudara-saudara kita. Enggak cepat menanggapi, tidak cepat merespon, tapi tenang dulu, sabar. Oh mungkin maksudnya begini, oh mungkin ini begini. Jadi harus memberi banyak apa? Uzur. Harus memberi banyak uzur. Jangan, ini kok begini, wah berarti begini-begini. Wah ini kok begini, berarti begini. Lah, tidak boleh seperti itu. Ya, tapi tetap apa? Tetap menampakkan sikap tenang. Ya, nah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis kedua, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu rafiqun, Allah itu lembut, yuhibbur rifqa, dan mencintai kelembutan, fil amri kullihi, dalam segala urusan, ya, dalam segala urusan. Muttafaqun alaih. Nah, kemudian masih dari Aisyah, hadis berikutnya masih berkaitan. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unuf wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Rawahu Muslimun. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu rafiq. Allah itu rafiq, maha lembut, yuhibbur rifqa, dan mencintai kelembutan. Mencintai kelembutan. Wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unuf. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu 'ala ar-rifqi, kepada kelembutan, ma la yu'ti 'ala al-'unuf, yang tidak Allah berikan kepada sikap kasar, kaku. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwah, dan yang tidak diberikan kepada selainnya. Nah, jadi sikap lembut itu adalah sikap yang betul-betul ya, dicintai oleh Allah. Allah akan memberikan sesuatu kepadanya, kepada sikap lembut, yang tidak Allah berikan kepada sikap-sikap yang lainnya, termasuk sikap kasar. Ya, termasuk sikap kasar. Nah, alhamdulillah ada santri namanya Rifki. Rifki itu lembut ya artinya. Semoga seperti namanya, lembut seperti namanya, rifq, ya, innallaha rafiq yuhibbu rifqa. Nah, Rifki Habibillah lagi, ya. Hah? Kalau Rifki Habibillah itu Rifki kekasih Allah. Nah, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Qala wa anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa shana. Masih berkaitan. Masih dari Aisyah juga. Nabi SAW bersabda, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelembutan itu tidak ada pada sesuatu illa zana. Melainkan apa? Akan menghiasinya. Melainkan akan menghiasinya. Wa la yunza'u min syai'in illa syana. Dan tidak akan dicabut dari sesuatu, melainkan akan merusaknya. Ya, melainkan akan merusak. Jadi persoalannya bukan baik atau tidak baik, bukan indah atau tidak indah, ya, bukan pintar atau tidak pintar, tapi persoalannya adakah kelembutan atau tidak. Ya. Ada orang yang mungkin dari segi prestasi, mungkin dari segi kepintaran kurang, tapi ketika dia memiliki akhlak yang baik, salah satunya adalah lembut, maka kelembutan ini yang akan menyempurnakan kekurangannya. Ya, yang akan menyempurnakan kekurangannya, yang akan membuat dia tetap indah, ya. Karena kelembutan tidak ada dalam sesuatu kecuali akan menghiasinya, kecuali akan menghiasinya. Nah, dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan apa? Merusaknya. Nah, dalam dakwah butuh kelembutan, ya. Kalau ada kelembutan dalam dakwah, maka akan menghiasinya, membuat dakwah itu indah. Tapi kalau seandainya dalam dakwah itu tidak ada kelembutan, maka akan merusak dakwah itu, ya, akan merusak dakwah itu. Jadi ini sifatnya dalam segala hal, ya. Dalam segala hal itu dibutuhkan apa? Kelembutan, ya. Dibutuhkan kelembutan. Karena sesuatu yang lembut itu pasti disukai, ya, secara naluri, secara fitrah. Kita akan senang kepada yang lembut-lembut, ya kan? Kita akan senang kepada yang lembut-lembut. Kalau seandainya kita menyentuh sesuatu yang kasar, kan rada ngagurubug gitu ya. Agak, wih, nah ini. Tapi kalau yang lembut, senang. Nah, baik, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadis yang kelima, ya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, bala a'rabiyyun fil masjid. Faqama an-nasu ilaihi liyaqa'u fihi. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, da'uhu wa ariqu ala baulihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in. Fa inna ma bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, bala a'rabiyyun fil masjid. Seorang Arab Badui pernah kencing di masjid. Ya, seorang Arab Badui pernah kencing di masjid. Nah, maka orang-orang yang ada di dalam masjid, dalam hal ini para sahabat, qamu, mereka bangkit, liyaqa'u fihi, untuk menahannya, menghadangnya, menghentikannya. Ya, untuk menghentikannya. Nabi SAW melihatnya. Maka kata Nabi SAW, da'uhu, biarkan dia. Wa ariqu ala baulihi sajlan min ma'in. Yang harus kalian lakukan adalah tuangkan, ya, satu ember air. Satu ember air ke bekas apa? Air kencingnya, atau di atas air kencingnya. Nah, fa inna ma bu'ithum muyassirin, karena sesungguhnya kalian itu diutus untuk mempermudah, walam tub'athu mu'assirin, dan tidak diutus untuk mempersulit. Artinya, jadikan segala sesuatu itu mudah, ya. Jadikan segala sesuatu itu mudah, jangan dijadikan sebagai sesuatu yang sulit. Kadang-kadang yang sulit pun kalau kita anggap mudah, insya Allah itu membantu kita untuk dapat menyelesaikannya. Persoalan ini, ya, persoalan ada Arab Badui kencing di masjid, itu gampang. Tidak perlu merespon dengan berlebihan. Nabi SAW menahannya, tenang. Kenapa Nabi membiarkan Arab Badui itu kencing? Karena Nabi paham. Nabi paham kalau orang Arab Badui ini, orang yang memang pengetahuannya soal agama itu sangat minim. Boleh dikatakan sedikit, ya, gak tahu apa-apa. Karena mereka tinggalnya saja di lembah-lembah. Ya. Tinggalnya saja di lembah-lembah. Kalau ada zaman sekarang, mungkin bisa kita katakan mereka yang tinggalnya itu di hutan-hutan. Jauh, ya, kesana kemari. Kalau orang Arab Badui dulu, hidupnya di lembah-lembah. Artinya, dari satu lembah ke lembah yang lainnya. Dan mereka hidup bersama kambing. Bayangkan, bersama apa? Kambing. Kemana-mana bersama kambing, pindah dari satu lembah ke lembah yang lainnya. Jadi tidak ada waktu buat mereka untuk belajar. Bahkan peradaban kota itu gak paham. Ya, peradaban kota pun gak paham. Bicara dengan seseorang, padahal jaraknya dekat, seperti teriak-teriak. Padahal jaraknya dekat. Ya, ini Arab Badui. Nabi paham. Nabi sangat mengerti. Makanya gampang, sudah. Biarkan, jangan ditahan, ya, biarkan saja dulu. Nabi memaklumi, ya, karena kondisi orangnya yang seperti itu. Nah, ini gambaran bagaimana, ya, sikap Nabi SAW yang selalu apa tadi, tenang, dan gambaran bagaimana Nabi SAW selalu menampakkan apa, kelembutan, tidak kasar, tidak kaku, ya, tidak kasar, tidak kaku. Nah, soal orang-orang Arab Badui, mereka itu memang apa, pengetahuannya lemah tentang agama. Ini sudah disebutkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat apa? At-Taubah, ya. Di Quran surat At-Taubah. Nah. Wa ajdar alla ya'lamu hududa ma anzalallah. Wa ajdar alla ya'lamu hududa ma anzalallah. Dan mereka itu betul-betul orang yang sangat mungkin, ya, tidak mengerti batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, jadi disebutkan di surat At-Taubah. Baik, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan apa? Uzur, tidak langsung menahan, tidak langsung menghentikan si Arab Badu yang kencing tadi. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan beberapa faedah ya, beberapa faedah di terkait dengan hadis ini. Ya, terkait dengan hadis ini di antaranya pertama ya al-udhru bil jahl. Kebodohan itu layak mendapatkan apa? Uzur. Kebodohan layak untuk mendapatkan uzur. Orang yang bodoh itu tidak diperlakukan seperti orang yang tahu. Ya, orang yang bodoh tidak diperlakukan seperti orang yang tahu. Kemudian faedah lainnya adalah bahwa syariat mengajarkan kepada kita kalau kita dihadapkan kepada dua perkara yang kedua-duanya mengandung kerusakan dan tidak ada pilihan bagi kita kecuali mengambil salah satunya, kecuali melakukan salah satunya. Maka syariat sekali lagi mengajarkan kepada kita untuk mengambil kerusakan yang lebih ringan dalam rangka mencegah kerusakan yang lebih berat. Ada dua kerusakan yang ada di hadapan kita. Kita gak bisa keluar dari keduanya. Kita mesti melakukan salah satunya. Maka ambil kerusakan yang lebih ringan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Dalam hadis ini, Nabi SAW memberikan contoh kepada kita melakukan hal tersebut. Ya, beliau mengambil kerusakan yang lebih ringan. Yaitu apa? Membiarkan si Arab Baduy itu tetap kencing. Satu, supaya kencingnya tidak kemana-mana. Dua, supaya tidak sakit. Ya, supaya apa namanya? Kencingnya tidak terhenti mendadak. Ya. Ini alasan Nabi kenapa membiarkan. Kalau seandainya ditegur, kalau seandainya dicegah, maka akan menimbulkan kerusakan yang lebih berat. Satu, akan membuat dia sakit. Mungkin bisa menyebabkan sakit batu ginjal kalau ada orang yang menahan keluarnya air kencing. Ya, yang kedua bisa jadi ketika dicegah itu nanti air kencingnya urat-aret kemana-mana. Ya, urat-aret kemana-mana. Mudah-mudahan paham ini urat-aret kemana-mana. Al-muhim seperti itu. Ya, kesana kemari air kencingnya kalau dicegah secara langsung. Jadi Nabi memberikan contoh kepada kita melakukan hal yang kerusakannya jauh lebih ringan. Ya. Nah. Kemudian faedah lain dari hadis ini adalah soal kebersihan masjid. Ya. Masjid itu kebersihannya harus tetap terjaga. Masjid kebersihannya harus tetap terjaga, bahkan fardu kifayah menjaga kebersihan masjid. Ya. Jadi masjid ini thalabatul ilm santri harus bersih. Keun we kamar mah teu bersih ge, nu penting masjid apa? Bersih. Kalau masjid bersih ya kamar pirak pun teu bersih. Ya. Nah, jadi tetap terjaga, bersih. Kemudian orang yang sholat itu harus dalam keadaan suci ya dari najis. Badannya suci dari najis, pakaiannya suci dari najis, dan tempat sholatnya pun harus suci dari najis. Ya. Bersih dari najis badannya, pakaiannya juga bersih dari najis, dan tempat sholatnya pun harus bersih dari najis. Nah, kemudian berikutnya. Qala wa ana Anas radhiyallahu ta'ala anhu an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yassiru, permudahlah, wala tu'assiru, dan jangan mempersulit. Bashiru, sampaikan kabar gembira, wala tunaffiru, jangan membuat orang lari. Ya. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Jadi ada empat kata yang sangat bermakna yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita betul-betul merenungi, ya, mempelajari dan mendalaminya. Empat kata, tidak banyak. Ya. Satu, yassiru. Permudahlah. Apa maksudnya permudah? cari jalan yang paling mudah dalam ibadah, dalam muamalah, ya, dalam segala aktivitas. Cari jalan yang paling mudah, karena agama ini juga dibangun di atas pondasi kemudahan. Ya, bahkan Allah menginginkan kemudahan bagi kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu ingin kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan adanya kesulitan. Maka cari jalan yang termudah. Ada dua jalan menuju masjid. Yang satu jalannya mudah, datar, enggak ada batu, enggak ada duri, enggak ada gangguan apa-apa. Yang satunya lagi, jalannya teh banyak rintangannya, banyak batu, banyak duri. Yang harus kita pilih jalan yang mana? Jalan yang pertama, yang lebih mudah. Jangan berpikir, ah meningkat dieu ameh loba pahalana. Salah. Ya. Salah. Teu nanaon kan? Nanaonan. Gak betul seperti itu. Tapi pilih yang termudah. Ya, pilih yang termudah. Nah, itu indahnya syariat. Cari jalan yang termudah. Nah, sekarang contoh lagi. Ya, contoh lagi. Nah, contoh lagi, misalnya apa? Misalnya berangkat menunaikan ibadah haji. Berangkat menunaikan ibadah haji, sebenarnya banyak jalan menuju ke sana. Bisa lewat udara, bisa juga lewat laut. Kalau lewat udara tentu lebih mudah, ya enggak? Selain lebih mudah, lebih cepat. Kalau lewat laut bisa sampai, cuman lama dan melelahkan. Maka dalam hal ini harus memilih yang paling mudah. Apa yang paling mudah? Lewat pesawat, dari biaya mah anger. Ya, kalau biaya mah sama aja. Kalau lewat pesawat mah kelihatan mahal, tapi cepat. Kalau lewat laut, mungkin kelihatan murah, tapi lama waktu di jalan, sehingga banyak juga biaya yang keluar. Jadi perbandingannya sama. Maka dalam kondisi yang seperti ini, ambil yang termudah. Nabi SAW itu, kalau diberi dua pilihan, maka beliau selalu memilih yang paling mudah. Gak pernah beliau memilih yang paling sulit, dikasih dua pilihan, A atau B. Lihat yang paling mudah. Di mana ada yang paling mudah, di situ yang diambil. Nah, kita pun harus begitu. Jadi jangan nyusah-nyusahin diri. Ya, jangan nyusah-nyusahkan diri. Sekarang antum ada daurah di Jogja, Masya Allah. Daurah di Jogja. Banyak jalan bisa menuju ke sana. Ya, naik pesawat bisa, naik bis bisa, naik mobil biasa bisa. Ayo naik sepeda bisa? Bisa. Bisa naik sepeda juga. Tapi dalam hal ini antum lihat yang termudah apa? Oh, saya bisanya naik bis. Baik, naik bis. Ya. Oh, saya bisanya naik kereta. Naik kereta. Jangan kemudian mengambil yang paling sulit menyusahkan di diri. Apa? Ah, mending naik sepeda wae ke Jogja. Allah. Apakah ini kemudian akan dikatakan, wah ini orang hebat, pahalanya lebih besar? Tidak. Ya. Pahalanya tidak lebih besar daripada orang-orang yang naik pesawat, naik bis, naik mobil, naik kereta. Enggak. Justru ini yang disebut dengan tanattu halakal mutanattiun. Celaka orang yang berlebih-lebihan, memberatkan di diri. Ini namanya memberatkan diri, menyiksa diri. Ada orang beralasan, duh kan enggak punya uang cenah. Nahan teu nabung. Ya, nahan tidak berusaha, pinjem kek, apa kek. Kalau untuk talabul ilmi, kita memang harus berjuang, kita memang harus berusaha. Kata Imam Syafi'i juga, kan ilmu itu akan didapat dengan 6 syarat, ya kan? Akhi lantana lal ilma illa bisitatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Salah satu dari 6 perkara itu apa? Bulghah, bekal. Apa? Bekal untuk bisa sampai menuntut ilmu. Mau menuntut ilmu tanpa modal? Mau jalan kaki dari sini ke Jogja? Mau naik sepeda dari sini ke Jogja? Ini namanya menyulitkan di diri. Jangan, Islam itu mudah. Ya. Ingat, menuntut ilmu itu urusan agama, bukan urusan dunia. Urusan agama harus cari jalan yang termudah. Bukan mencari kemudahan. Beda ya. Beda. Beda antara mudah dengan mencari apa? kemudahan. Kalau Islam itu memang dasarnya mudah, tapi kita tidak boleh mencari-cari kemudahan di dalamnya. Karena sudah mudah, rek naon neangan kemudahan, tidak semudah. Maka ini hal yang penting ya untuk diperhatikan. Nabi mengatakan yassiru. Yassiru, permudah, artinya tempuh jalan yang paling mudah. Jangan menyulitkan diri. Ya, tempuh jalan yang paling mudah. Jangan menyulitkan diri. Nah, kemudian banyak contohnya ya, kalau ini tuh banyak contohnya. Seperti misalnya musim dingin. Musim dingin kita punya air, ada air dingin, ada air panas, ya, air hangat, ya kan? Jangan kemudian udah tahu musim dingin masih tetap pakai air dingin. Pakai air hangat. Ya, enggak masalah. Ini namanya mencari apa? Jalan yang lebih mudah dalam mengamalkan syariat. Mau wudu ya susah ada dingin airnya. Padahal pemanas punya. Nah, itu dinyalakan. Nyalain pemanas ya. Wudu dengan air hangat, jangan air panas. Wudu dengan air hangat, kalau air panas rusak wajah. Pakai air hangat wudu, jangan kemudian memaksakan diri pakai air dingin. Subhanallah. Jangan sampai punya pikiran, wah ameh pahalanya lebih besar. Aduh, ini salah ya. Salah. Tidak boleh punya pikiran yang seperti itu. Nah, kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.